Ma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Fitan wa Asratis Saah, fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-12. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. إمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab yang ke-12 ini dengan mengatakan: Babu ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab tentang apa yang terjadi dari penaklukan kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin sebelum munculnya dajjal. Ya, sebelum munculnya Dajjal. Jadi sebelum muncul Dajjal, keadaan kaum muslimin dalam kekuatan yang mampu dengannya mereka melakukan penaklukan sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, di antaranya hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 7236. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي: إيتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال فقالت في نفسي إيتهم لا فقالت في نفسي فقالت لي نفسي أيوة فقالت لي فقالت لي نفسي إيتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت: لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. إني حديث Nafi' ibn Utbah, Nafi' ibn Utbah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan dari beliau oleh Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Kalau dihitung-hitung riwayatnya Jabir ibn Samurah dengan riwayatnya Nafi' ibn Utbah, maka jauh lebih banyak hadis Jabir ibn Samurah. Ya, hadis Jabir ibn Samurah. Sementara di sini beliau justru mengambil ilmu dari yang lebih sedikit riwayatnya dari beliau. Dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa ilmu ini tidak melihat status ilmu, maksudnya pemiliknya. Bisa jadi seorang guru belajar dari muridnya. Dan ini kita lihat dari para ulama kita seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Mereka saling mengambil ilmu satu sama lain. Ya, walaupun status mereka seperti Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tetapi terkadang Imam Malik mengambil ilmu dari Imam Syafi'i, terkadang Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Imam Ahmad, dan bahkan Imam Syafi'i senantiasa mengatakan kepada Imam Ahmad, berilah saya faedah tentang hadis dan riwayat yang engkau ketahui. Jadi tidak ada ketika seseorang sudah jadi guru, jadi seorang muallim, dia tidak lagi belajar dari yang diajarinya, dari muridnya. Dia bisa jadi mengambil ilmu dari muridnya, seperti yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah meriwayatkan dari Nafi' bin Utbah radhiyallahu taala anhuma tentang nanti beberapa penaklukan-penaklukan yang diceritakan oleh Nabi sebelum Dajjal. Sebelum Dajjal. Dan sebelum kita masuk ke rincian hadis ini, kemarin kita sempat ingin membaca komentar dari salah seorang ulama tentang hadis yang ada di bab sebelumnya. Hadis bab yang ke-11, hadis 7233, ya, tentang berita dari Nabi bahwa akan terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan Romawi, ya, sebelum kiamat, sebelum Dajjal, ya. Dan disindir juga di sini bahwa itu menang. Salah satu dari kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin yaitu melawan Romawi di peperangan tersebut. Di peperangan yang diceritakan di bab sebelumnya. Dan ada ulasan dari Syekh Mahmud Atiyah. Syekh Mahmud Atiyah memberikan ulas atau dinukilkan ulasan beliau terhadap hadis tentang peperangan yang sangat dahsyat. Bahkan 4 hari terjadi peperangan. Hari pertama kaum muslimin, pasukan kaum muslimin dikhususkan oleh pemimpin tertingginya, pasukan berani mati. Satu hari penuh peperangan dan tidaklah yang membuat mereka berhenti kecuali gelapnya malam. Dan bahkan tidak tersisa dari pasukan yang berani mati ini kecuali sedikit. Nah, kemudian hari kedua juga demikian, hari ketiga juga demikian, dan hari keempat sisa pasukan yang ada itulah yang dengan segala kemampuan dan kekuatan memberikan serangan yang sangat dahsyat terhadap pasukan Romawi dan berhasil ditumbangkan. Ya, ini salah satu penaklukan yang diceritakan oleh Nabi di bab kita sekarang ini. Baik, silakan dibaca. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala wa min khilal hadhihi al-ahadith yakunu tartib al-ahdath kama yali wallahu a'lam. Yahduthu as-sulhu al-amin bainana wa bain ar-rum wa hum an-nasara wa nuqatilu nahnu wa hum aduwwan min wara'ina aw min wara'ihim kama ja'at bidhalika ar-riwayat. وعلى عادة الكفار فإنهم ينسبون ما حدث من نصر خلال المعارك ويكون ذلك بأن يرفع أحدهم الصليب ليثير حفيظة المسلمين ويحدث ذلك ويثور رجل من المسلمين فيقتل رافع الصليب ويكسره فيتخذ النصارى ذلك ذريعة للغدر تبدأ الملاحم باستشهاد عصبة المسلمين على أيدي النصارى ويبدأون بجمع جموعهم لقتال المؤمنين فيأتون تحت 80 راية تحت كل راية 12,000 يكون مركز تجمع المسلمين الرئيس بالغوطة ومركز تجمع الروم بالقرب من حلب إما بالأعماق أو بدابق إنما يحرز الروم هذه الأماكن من بلاد المسلمين في ذلك الوقت بسبب الصلح الآمن الذي يكون بيننا وبينهم يبدأ القتال بين المسلمين والروم لمدة 3 أيام دون غلبة لأحد يباد خلالها معظم جيش المسلمين. يأتي في اليوم الرابع بقية أهل الإسلام وهو والله أعلم الجيش الذي يخرج من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. يطلب الروم عند مقابلة هذا الجيش ألا يتدخل في القتال، وأن الروم يريد فقط قتال من سبوا منهم وهم أهل الشام وأهل مصر كما أفاد النووي. يرفض جيش المدينة هذا الطلب ويقولون لا نخلي عن إخواننا فيحدث بينهم القتال، فينقسم جيش المدينة إلى ثلاثة أقسام: ثلث ينهزم لا يلهمون التوبة أبدا، وثلث يستشهدون أفضل الشهداء عند الله، وثلث يفتح الله على أيديهم لا يفتنون أبدا. تكون نتيجة الملحمة ما يلي: مقتلة عظيمة للنصارى فتملأ جثثهم الأرض، وكذلك زهمهم، رائحتهم الكريهة المنتنة، فناء معظم جيش المسلمين بحيث لا يبقى من كل 100 إلا واحدا، فتح قسطنطينية على يد من تبقى من جيش المسلمين وعددهم 70,000، ترك المسلمين اقتسام الغنائم بعد أن بدأوا بذلك، لأن الشيطان لعنه الله يصير فيهم زاعما أن الدجال خرج، وهذا غير صحيح إذ أنه يخرج بعد عودتهم إلى الشام. Ya, ini ulasan dari Syekh Mahmud Atiyah hafizahullah taala tentang peperangan yang tadi sempat kita singgung, yaitu peperangan di Syam antara Romawi, dalam hal ini adalah Nasara, melawan kaum muslimin di sana sebelum munculnya saat munculnya Dajjal, tetapi bukan di sana. Dia sudah muncul Dajjal, tetapi bukan di Syam. Masih belum sampai ke sana perjalanan Dajjal di muka bumi. Ya, masih di tempat-tempat yang lain. Karena memang Dajjal tidak bisa melakukan keliling bumi itu di satu saat saja. Dia butuh 40 hari, yang mana satu harinya satu tahun lamanya, yang satu hari kedua satu bulan lamanya, satu hari ketiga satu minggu lamanya, sisanya sama dengan hari-hari biasa. Nah, selama itu Dajjal berkeliling dunia. Saat terjadinya peperangan tadi, Dajjal belum sampai di sana, karena Dajjal akhirnya di sana, akhir keberadaan Dajjal di sana, karena di sana nanti ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi kata Syekh Mahmud, min khilali hadhil ahadith, melihat hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ini, yakunu tartibul ahdathi kama yali. Jadi runut atau urutan peristiwanya sebagai berikut. Jadi dia berupaya untuk memberikan fase-fase atau urutan-urutan peristiwa. Ya, urutan-urutan peristiwa yang terjadi ketika itu. Ini sebelum hari kiamat. Ya, memeriksa, menelaah, meneliti hadis-hadis tentang itu, dia mencoba untuk merunutnya atau meletakkan urutan-urutan dari peristiwa tersebut. Yang pertama, kata beliau, yahduthu as-sulhul amin bainana wa bainar rum wa humun nasara. Terjadi perdamaian. Ya, artinya tidak ada terjadi apa-apa di antara kaum muslimin dengan Romawi. Ya, tidak terjadi peperangan, ada nota kesepakatan perdamaian yang perjanjian yang memberikan rasa aman, tidak terjadi peperangan. Wa nuqatil nahnu wa hum aduwan min waraina aw waraihim kama ja'at bidzalika riwayat. Memang terjadi peperangan, tetapi itu tidak resmi, ilegal. karena terjadi perjanjian aman tersebut. Ya. Peperangannya terjadi min wara'ina, maksudnya mereka melakukan serangan secara ilegal dan sebagian oknum kaum muslimin juga melakukan demikian, sehingga ada yang ditawan dari kedua belah pihak, ada yang tertawan dari kedua belah pihak dengan peperangan yang di luar konteks perjanjian damai. Ya. Kemudian yang kedua, ini mula-mulanya seperti itu keadaan yang terjadi. Wa'ala adatil kuffar fa'innahum yansibuna ma hadatha min nasrin khilal al-ma'arik wa yakununa dhalika bi'an yarfa'a ahaduhum as-salima. Ya, kebiasaan orang-orang kafir, kata Syekh Mahmud di sini, ketika mereka meraih kemenangan dalam peperangan, mereka mengangkat salib sebagai tanda kemenangan. Ya. Dan yang kedua, liyuthir hafizatal muslimin, untuk membangkitkan sesuatu yang tersimpan di dalam kalbu kaum muslimin. Mungkin untuk memunculkan kemarahan, emosi, ya. Ini akan terjadi sebelum peperangan itu nantinya. Apakah sudah terjadi? Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Kondisi-kondisi yang seperti ini, serangan dari pihak Nasrani terhadap kaum muslimin, yang keluar dari konteks perjanjian aman, ya. Kemudian nanti mereka menang, mereka akan melakukan hal yang disampaikan oleh beliau. Ini melalui penelitian terhadap riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Berikutnya, wa yathuru rajulun minal muslimin. Tentu konsekuensinya ketika terjadi demikian, diangkatnya salib, terbunuhnya kaum muslimin, diserang dengan tiba-tiba, maka bangkitlah semangat seseorang dari kaum muslimin. Ya, ya suru, emosi bangkit, ya, seorang muslim, fayaqtulu rafi'is salib, lalu ia membunuh yang mengangkat salib tersebut, wayukassiruhu, dan memecahkan salib tersebut. Ya, fayattakhidun nasara dhalika dhari'atan lilghadar, maka umat Nasrani menjadikan itu sebagai alasan untuk menuduh pengkhianatan. Ya, jadi yang dituduh berkhianat adalah laki-laki ini. Ya, yang tertuduh berkhianat terhadap perjanjian aman tadi, mereka yang laki-laki ini, padahal sebelumnya sudah terjadi peperangan yang dilakukan oleh sebagian mereka dan menambahkan bencana terhadap perasaan kaum muslimin dengan cara tersebut, sehingga salah satu dari mereka melakukan tindakan yang memang Islam juga tidak mengarahkan ke sana. Ini kejadian yang diceritakan, bukan tuntunannya, kejadian runut ke peristiwa yang diceritakan oleh beliau ini adalah peristiwa yang terjadi melalui riwayat yang diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi ada nanti laki-laki yang membunuh pengangkat salib tersebut dan bahkan salibnya dihancurkan olehnya, sehingga tertuduhlah dia sebagai pengkhianat perjanjian aman. Kemudian yang berikutnya, peristiwa setelahnya, tabda'ul malahim bistishhadi asabatil muslimina ala aidin nasara. Karena perjanjian sudah robek, atau sudah perjanjian aman ini sudah jatuh karena tertuduhnya kaum muslimin berkhianat, maka mulailah secara resmi peperangan. Ya, mulai peperangan besar, ya, dengan banyaknya jatuh syahid pasukan-pasukan kaum muslimin di tangan Nasara. Wa yabda'una yajma'u jumu'ahum liqitalil mu'minin. Mereka pun mulailah mengumpulkan pasukan-pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Fayatuna tahta samanina raya. Mereka akan datang menyerang dengan 80 bendera perang. Ya. Datang dengan pasukan besar dengan 80 bendera perang. Di bawah setiap bendera yang 80 itu membawa 12.000 pasukan. Berarti 12.000 kali 80. Ya, bendera. Ini melalui riwayat yang diceritakan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakunu markaz tajammu'il muslimin ar-ra'is bil ghautah. Ghautah nama tempat di Syam. Ya. Nanti menjadi pangkalan pasukan kaum muslimin, tempat persatuan atau tempat bermarkasnya pasukan kaum muslimin di daerah yang bernama Ghautah. Ya. Bisa dicari ya. Tidak tahu saya bahasa Latinnya apa, tetapi ini bahasa Arab. Bil Ghautah, nama tempat di Syam. Sementara pasukan Romawi, perkumpulannya, markasnya dekat dengan Aleppo atau Halb. Ya. Atau di hadis yang sebelumnya kita dapatkan bahwa mereka bermarkas di A'maq, di tempat yang bernama A'maq atau Danik atau Damik. Ya, tidak jauh dari Halab. Ya. Itu markasnya pasukan Romawi, ya. Innama yahrizul ar-Rum hadhihi al-amakin min biladil muslimin fi dhalikal waqti bisababi sulhil amin alladhi yakunu bainana wa bainahum. Kok bisa sampai mereka berada di tengah-tengah wilayah kaum muslimin, ya, sampai bisa ke sana pasukan yang sebesar itu? Yang pertama penyebabnya kan mereka awalnya dalam perjanjian aman, jadi mereka bebas masuk, ya, bebas masuk, sehingga mereka tidak bermarkas di luar di wilayah kaum muslimin, justru di dalam. Kenapa bisa di dalam? Karena mereka sebelumnya ada dalam perjanjian aman sehingga mereka bebas masuk ke wilayah kaum muslimin. Di tengah dimasuknya mereka dengan perjanjian aman tersebut, di sana mereka menyusun pasukan, kekuatan, dan berkumpullah mereka di tempat tidak jauh dari Aleppo tersebut, di Halab yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu di tempat yang bernama A'maq atau Danik. Ya. Yang kelima berikutnya, yang berikutnya ya, yabda'ul qital bainal muslimina war-rum limuddati 3 ayyam. Mulai terjadi peperangan antara dua pasukan tersebut selama 3 hari yang tadi sempat kita ceritakan, duna ghalabatin li ahad. Ya. Yubadu khilalaha mu'azzamu jaisil muslimin. 3 hari berperangan dan tidak nampak mana yang menang. Ya. Tidak ada tampak siapa yang menang dari kedua belah pihak, sementara pasukan kaum muslimin berguguran. Ya. Banyak yang syahid di peperangan selama 3 hari seperti yang tadi sempat kita ceritakan. Kemudian ya'ti fil yaumir rabi' baqiyatu ahli al-islam. Pada hari keempat pasukan yang tersisa dari kaum muslimin, ya, mengerahkan semua kemampuan mereka. Wa huwa wallahu a'lam al-jaysul ladzi yakhruju minal madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idz. Yang tersisa itu adalah pasukan yang disenyalir oleh Nabi, yaitu yang keluar dari Madinah. Pasukan itu keluar dari Madinah. Madinah ini ada beberapa penafsiran, yang ada mengatakan dia dari Halb itu sendiri, atau dari Damaskus, atau bahkan ada kemungkinan dari kota Madinah, dari Madinah Nabi SAW. Intinya muncul pasukan yang sisa tersebut dan mereka sebaik-baik manusia ketika itu di muka bumi. Ya. Yatlubur Rum inda muqabalati hadzal jaysh alla yatadakhkhala fil qital. Ketika pasukan ini tiba di medan perang di markas mereka tadi, ternyata pasukan Romawi menolak untuk berlawanan dengan mereka. Kami tidak menyerang, tidak memerangi kalian. Ya, justru kami maunya mereka-mereka yang telah membunuh yang telah menawan pihak kami, ya, kata Romawi. Wa anna ar-rum yuriduna faqat qitala man sabau minhum wa hum ahlus syam wa ahlu misr, ya, kama afadan Nawawi. Yang mereka maksud adalah penduduk Syam atau penduduk Mesir yang sebelumnya terjadi peperangan-peperangan kecil yang hasilnya ada tawanan-tawanan, ada yang gugur, ada yang meninggal. Nah, itu yang dituntut oleh pasukan Romawi. Saya melihat bahwa sudah mulai ada rasa kekhawatiran di pasukan Romawi dengan pasukan ini. Ya, karena mungkin dari karakternya, dari zahir penampilan mereka, kemudian memang ahlul taqwa itu ditakuti oleh ahlul kufur. Ya, makanya ahlul tauhid itu pemberaninya luar biasa. Karena mereka dalam peperangan, mereka menjadikan tujuan satu di antara dua kebaikan, yaitu menang di dunia atau syahid mendapatkan surga. Ya. Ini yang menjadi kunci kemenangan pasukan kaum muslimin, yang mana mereka di siang hari bagaikan singa, di malam hari bagaikan balita yang merengek-rengek kepada ibunya, beribadah, bermunajat kepada Allah Jalla fi'ula. Malamnya sibuk dengan Al-Quran, dengan sholat malam, sementara siangnya bagaikan singa padang pasir yang mengamuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci kemenangan kaum muslimin, berada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Pasukan Romawi mengatakan, kami tidak menginginkan kalian, ya, dan serahkan yang tersisa dari penduduk Syam dan juga penduduk Mesir yang telah merugikan kami. Ya. Berikutnya, yarfudu jaisul Madinati hadat talab. Pasukan yang tersisa tadi, pasukan Madinah, itu menolak permintaan Romawi. Wayakulun, mereka menegaskan, la natakhalla min ikhwanina. Kami tidak akan biarkan saudara-saudara kami. Ya, maksudnya tidak akan membiarkan mereka dibunuh, diperangi. Ya. Fayahduthu bainahumul qital. Maka terjadilah peperangan di antara pasukan ini, pasukan Madinah dengan pasukan Romawi. Fayanqasimu jaisul Madinati ila thalathati aqsam. Pasukan Madinah ini dibagi menjadi tiga bagian. Thuluthun yanhazimu, sepertiga pertama itu binasa. Ya. Berhasil dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. La yulhamuna taubah abadan. Mereka tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat. Bisa jadi karena membanggakan diri dan seterusnya. Ya. Atau melakukan kesalahan yang mereka tidak mendapatkan ilham untuk bertobat kepada Allah. Wa thuluthun yastashhiduna afdalas syuhada'a indallah. Afdalas syuhada'a indallah. Sepertiga kedua itu mereka gugur. Bisa jadi yang sepertiga pertama melarikan diri dari peperangan. Ya. Sehingga mereka tidak mendapat, dan mereka tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat sehingga kembali lagi ke medan perang. Sepertiga kedua itu yang tadi berperang mati-matian dan syahid di medan perang, dan mereka adalah afdalus syuhada indallah. Ya, para syahid yang termulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian wasulutsun yaftahullah ala aidihim. Sepertiga terakhir adalah mereka yang Allah berikan kemenangan dan berhasil menaklukkan pasukan Romawi. Ya. La yuftanuna abadan, mereka tidak terfitnah selama-lamanya. Ini yang mungkin terbaik dari mereka-mereka yang berkumpul terakhir tersebut, yang terbaik dari tiga bahagian itu inilah. Mereka yang diberi kemenangan oleh Allah, dan mereka setelah itu tidaklah terfitnah. Bisa jadi di antara mereka tidak dikenal lagi Ya, jasanya yang luar biasa dan Allah merahmati mereka dengan kemenangan. Kemudian terakhir penulis atau Syekh Mahmud mengatakan, takunu natijatul malhama, hasil dari peperangan yang sangat dahsyat tersebut berikut ini. Hasil dari peperangan yang terakhir tadi, yang pertama, maqtalatun azimah lin nasara, ya, kematian yang besar terjadi di pasukan Romawi. Fatamla'u jusasuhumul ard, bahkan bangkai-bangkai mereka memenuhi permukaan bumi. Dalam hadis yang telah kita baca, andai burung lewat terbang di atas mereka, belum lewat melewati atau menghabisi wilayah bertebarannya bangkai tersebut, burung itu sudah jatuh mati saking baunya. 3 hari bangkai-bangkai atau mayat-mayat bergelimpangan tidak dikuburkan. Hasilnya tentu mengeluarkan aroma dan bau yang luar biasa. Andai saja ada burung yang terbang di atas itu, dekat dengan mereka, maka belum sampai melewati, dia sudah jatuh menjadi bangkai seperti mayat-mayat manusia yang korban perang tersebut. Yang kedua, fana'u mu'azami jaisil muslimin. Ya, habisnya sebagian besar dari pasukan kaum muslimin. 3 hari berturut-turut itu habis semuanya, tersisa sedikit. Peperangan 3 hari itu semuanya pasukan itu habis kecuali sedikit. Bihaitsu la yabqa min kulli mi'atin illa wahidan. Bayangkan, dari pasukan setiap hari itu dikirimkan, itu yang tersisa satu. Dari setiap 100 orang satu. 100 orang satu. Kalau 1000 orang yang tersisa berarti 10 orang yang selamat. Bayangkan bagaimana banyaknya jatuh korban di pihak kaum muslimin. Yang berikutnya, peristiwa setelah itu adalah penaklukan Konstantinopel. Ya, Konstantinia. Ala yadi man tabaqqa min jaisil muslimin, di tangan yang tersisa, yang sepertiga yang tersisa tadi, mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel. Wa adaduhum 70,000. Yang sepertiga terakhir itu jumlahnya 70,000 pasukan. Ya, itu yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan peristiwa setelahnya adalah tarkul muslimina iqtisamal ghanaim. Pasukan yang 70,000 orang tersebut tidak berhasil membagikan harta rampasan perang. Kenapa? Ya. Sebenarnya mereka sudah memulai ba'da'an bada'u bidzalik. Kenapa mereka tidak melanjutkan? Li'anna syaitan la'anahu Allah yasiru fihim. Ya. Karena syaitan menyampaikan pengumuman terhadap mereka yang mau membagikan harta rampasan perang bahwa Dajjal sudah sampai ke sini, ke Syam. Sudah sampai ke sini dan sudah menuju keluarga-keluarga kalian. Sementara mereka di luar. Mereka di luar kota, di luar pemukiman. Ya, ini yang membuat mereka menghentikan pembagian harta rampasan perang dan memikirkan bagaimana cara untuk melawan pasukan Dajjal. Karena Dajjal ini bukan sendiri. Dia membawa pasukan juga. Dia membawa pasukan juga. Ya, di samping dia yang memiliki juga keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah, dia juga diikuti oleh pengikut-pengikut yang banyak. Makanya mereka yang mau membagikan harta rampasan perang tersebut disibukkan lagi dengan pengaturan strategi yang baru bagaimana menghadapi Dajjal. Ya. Kemarin kita baca bahwa mereka mengutus 10 pasukan berkuda. Ya. 10 pasukan berkuda yang kata Nabi ini adalah pasukan berkuda terbaik, ya, di muka bumi. Ya. Min khairi fursani ahli al-ardi. Ya. Itu yang mereka utus. Za'iman anna Dajjal kharaja. Setan tadi mengaku bahwa Dajjal sudah sampai di sana, bukan sudah keluar, tapi sudah sampai di sana. Wa hadza ghairu sahih. Ternyata berita dari syaitan itu tidak benar. Memang akan turun, tidak akan muncul, tetapi belum waktunya. sampai nanti mereka berhasil, telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan sampai waktu fajar dan mereka melakukan sholat subuh bersama. Sebelumnya Dajjal sudah keluar dan melakukan fitnah, menghasilkan fitnah yang luar biasa, dan akhirnya mereka sholat subuh diimami oleh seorang imam. Terjadi perbedaan apakah Nabi Isa yang mengimami atau imam biasa, dan setelah itu dan Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, dan seperti yang kita ketahui ia meleleh sebagaimana melelehnya darah garam ketika dimasukkan ke dalam air. Nabi Isa pun mengejarnya dan menusuknya dengan tombak. Ya, akhirnya Dajjal tewas. Ya, idh annahu yakhruju ba'da audatihim ila Syam. Karena Dajjal muncul setelah mereka kembali ke Syam. Ya, kembali ke Syam barulah Dajjal muncul, bukan saat itu. Ya, dan ini termasuk dari kebiasaan syaitan menyebarkan berita takut di tengah-tengah kaum muslimin. Semenjak lama menyebarkan berita yang mengkhawatirkan orang banyak, membuat orang cemas, membuat orang khawatir, membuat orang takut. Ini adalah salah satu dari langkah-langkah dan sifat-sifat syaitan. Bila mana ada manusia yang seperti itu, maunya orang dalam kekhawatiran, menyebarkan berita-berita yang membuat orang takut, ini adalah bala tentara syaitan. Ya. Yang seharusnya disebarkan rasa aman. Dan ini prinsip Islam. Ya. Berita-berita hoax yang disebarkan untuk membuat orang cemas, ini semuanya merupakan senjata-senjata syaitan melalui sebagian manusia yang menjadi bala tentaranya. Wallahul musta'an. Itulah ulasan dari beliau menceritakan kepada kita, mencoba menceritakan sesuai dengan yang ia pahami runut peristiwa atau urutan peristiwa sampai terjadinya peperangan yang sangat dahsyat tersebut dan bagaimana kejadian-kejadian dalam peperangan tersebut dan apa yang terjadi setelah itu. Itu yang tadi beliau coba, dan itu pun belum tentu benar semuanya, cuma dia ingin mencoba untuk mengurutkan peristiwa melalui riwayat-riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Ya. Kita kembali ke hadis yang sekarang kita baca yang juga ada hubungannya dengan pembahasan tadi. Ya. Nafi' bin Utbah bercerita radhiyallahu ta'ala an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Suatu ketika kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Kata Nafi'. Kata Nafi', fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaumun min qibalil maghrib. Tiba-tiba datang menjumpai Nabi sekelompok orang dari arah barat, ya, dari arah barat, qibalil maghrib. Ya. Ini maksudnya dari arah baratnya, ya, dari arah barat. Bisa jadi arah barat adalah dari tempat terjadi peperangan tersebut atau memang dari arah barat jazirah Arab. Ya. Alaihim thiyabus sub. Alaihim thiyabus suf. Mereka memakai pakaian dari bulu, dari bulu suf. Ya. Fawafaquhu inda akamatin. Dan mereka berketepatan menjumpai Nabi di sebuah tempat yang tinggi, agama, sebuah tempat yang tinggi, ya mungkin dataran tinggi atau di atas bukit, ya. Fa innahum laqiyamun wa Rasulullah SAW qa'idun. Ini menunjukkan keadaan mereka ketika berjumpa Nabi. Mereka dalam keadaan berdiri sementara Nabi SAW duduk. Ya. Melihatnya saja tidak enak. Orang yang menyaksikan para sahabat yang biasa beradab dengan Nabi, melakukan akhlak dengan Nabi, tidak merasa enak, merasa nyaman. Nafi' pun juga demikian. Yang bercerita ini juga demikian. Sehingga dia merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi. Ya. Qala faqalat li nafsi. Kata Nafi' bercerita, dalam hatiku ada dalam hati saya berkata-kata, i'tihim faqum bainahum wa bainahu. Ya, datangi mereka dan tegaklah kamu di antara mereka dengan Nabi. Ya. Tegaklah kamu, berdirilah kamu. Ini dalam hatinya Nafi' berkata-kata, ada dorongan dalam jiwanya karena melihat keadaan orang tadi, dari cara datangnya juga Nabi duduk, mereka justru berdiri tegak. Ya. Kemudian pakaiannya atau yang lain-lainnya, ini membuat ada kekhawatiran di dalam hatinya Nafi' bin Utbah, sehingga dalam hati dia berkata, engkau datangi mereka dan coba untuk berada di antara mereka dengan Nabi SAW. La yagtalunahu, jangan sampai mereka melakukan pembunuhan secara khianat dengan Nabi, terhadap Nabi SAW. Ya, apa namanya? Bukan membunuh penguasa dengan cara, saya sempat tadi mendapatkan kata-katanya ketika membaca hadis ini, sekarang hilang. Ya, ya, sekarang hilang. Di sini terjemahannya apa? Kudeta bisa. Ya, melakukan pembunuhan terhadap Nabi, sementara para sahabat menganggap mereka datang untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, bertanya, ternyata tujuannya membunuh. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nafi' ibn Utbah. Maka dia dalam hati, ya, berkata-kata, ada baiknya saya berada di antara Nabi dengan mereka. Mana tahu nanti mereka berbuat seperti itu. Qala thumma qultu la'allahu najiyyun ma'ahum. Kemudian ditimpali pula oleh bisikan yang lain dalam hatinya, mana tahu Nabi SAW ingin menyampaikan berita rahasia dengan mereka, kepada mereka. Najiyun, berbisik-bisik. Ya, menyampaikan berita penting yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Ya, ada dua yang berperang di jiwa Nafi' bin Utbah. Antara ingin menyelamatkan Nabi, kemudian segan pula, mana tahu nanti pembicaraannya privasi dengan mereka, tidak perlu diketahui oleh yang lain. Tetapi tetap saja dia memilih yang pertama. Fa'ataituhum faqumtu bainahum wa bainahu. Ya, apapun nanti yang terjadi, yang penting saya tetap berada di antara mereka dengan Nabi untuk melindungi Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, ya, sangat mencintai Nabi SAW. Dan berupaya membela, melindungi Nabi SAW dengan semua yang mereka miliki. Dengan jiwa dan raga. Bahkan dengan nyawa mereka berani untuk mengorbankan demi Nabi SAW, seperti peristiwa perang Uhud, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Bagaimana para sahabat itu mengorbankan segala-gala demi Nabi, ya, demi Nabi SAW, demi selamatnya Nabi, demi terlindunginya Nabi, demi amannya Nabi dari bahaya-bahaya. Kita tahu bagaimana Abu Bakar Siddiq berupaya bagaimana Nabi selamat. Ya. Dalam perjalanan hijrah yang saat itu dikejar oleh orang-orang Mekah, dia sebagaimana diceritakan dalam sirah, keberadaannya dalam perjalanan bersama Nabi itu tidak di satu tempat saja. Dia berputar-putar mengelilingi Nabi. Ya, bila mana dia berada sebelah kiri Nabi, berarti dia khawatir ada sesuatu yang datang dari arah kiri untuk yang mengancam Nabi SAW. Ketika dia mengkhawatirkan dari arah kanan, maka dia pindah ke arah kanan. Kalau seandainya dia khawatir dari arah belakang, maka dia berada di belakang Nabi. Andai kata dia mengkhawatirkan dari arah depan, maka dia berada di depan Nabi. Padahal dia sendiri. Tetapi Nabi seakan-akan dia bagaikan benteng Nabi SAW. Ya. Sampai Madinah. Sampai ke Madinah. Ya. Begitu juga perang Uhud. Bagaimana orang-orang Ansar, ya, mengorbankan jiwa dan mengorbankan jiwa mereka, raga mereka, melindungi Nabi SAW dari serangan pasukan Mekah, pasukan Quraisy. Bahkan mereka tumbang atau syahid di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi, siapa yang berani membela saya, ya, mempertahankan keselamatan saya, maka saya jamin dia masuk surga. 9 orang Ansar, ya, syahid ketika itu, ya, dengan jasad mereka dipenuhi oleh bekas-bekas senjata musuh, ya, tidak berharga bagi mereka, badan mereka, raga mereka dibandingkan kecintaan mereka dengan terhadap Nabi SAW. Di sini, ya, Nafi' melakukan hal yang demikian. Ya. Ketika dia sudah dekat dengan Nabi, berada di antara mereka dengan Nabi SAW, qal fahafidtu minhu arba'a kalimat. Inilah faedahnya. Dia ingin menyelamatkan Nabi, ingin melindungi Nabi dari bahaya yang kemungkinan mengancam dari orang yang tidak dikenal tersebut. Dan di saat perang, tanda-tanda ciri-cirinya tidak menyenangkan atau tidak memberi rasa aman, sehingga Nafi' melakukan demikian. Dia dapatkan manfaat hikmah dari kecintaannya kepada Nabi SAW, yaitu hadis ini. Andai kata dia tidak memilih untuk membuktikan cintanya, untuk berada di tengah-tengah mereka, maka dia tidak dapat hadis ini. Ya, hadis yang sekarang akan dia sampaikan kepada kita. Saya ketika itu mendengar 4 kalimat. Dan saat itu pun saya nguping dan saya menghitung dengan jari. A'udduhunna fi yadi. Saat Nabi menyampaikan itu, refleks tangan saya menghitung. Ya. Karena Nabi mengatakan 4 perkara yang secara spontan tangan saya pun bergerak. Ya. Menghitung 4 perkara yang disampaikan oleh Nabi ketika itu kepada orang-orang yang datang tadi. Ya, a'udduhunna fi yadi, qal. Dia tidak menghafal, ya, tetapi dia dengar dan dia spontan hafal, dan bahkan saking hafalnya dia refleks menghitung dengan jarinya. Ya. Qal taghzuna jaziratal arabi fayaftahu Allah. Ini yang pertama. Kalian memerangi atau terjadi peperangan antara kalian di jazirah Arab dengan musuh, maka Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ya, ini kemenangan yang pertama. Yang sesuai dengan bunyi bab, kalian berhasil menaklukkan dalam peperangan tersebut terjadi di jazirah Arab. Kemudian thumma farisa fayaftahu Allah. Kemudian terjadi peperangan antara kalian dengan Persia, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan, menaklukkan di tangan kalian. Summa taghzuna ar-Rum, kemudian kalian memerangi Romawi, fayaftahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala taklukkan dia, Romawi itu, dengan perantara kalian. Kemudian summa taghzuna ad-Dajjal, kemudian kalian pun berperang melawan Dajjal, fayaftahu Allah, dan Allah taklukkan dia dengan kalian. Ya, dengan kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam dalam melawan dan memerangi Dajjal. Ini yang 4 ini yang disampaikan oleh Nabi sebagai berita kepada orang yang datang tadi, dan mereka tidak meriwayatkan. Mereka menerima begitu saja ilmu dari Nabi, dan yang justru meriwayatkannya yang tidak dimaksud oleh Nabi. Nabi kan bermaksud menyampaikan berita ini kepada siapa? Kepada kumpulan orang dari kibal maghrib tadi. Sementara Nafi' bin Utbah hanya ingin melindungi Nabi. Ternyata hikmahnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Nabi, membuktikan cinta yang sebenarnya kepada Nabi, hikmahnya luar biasa. Bahkan ampunan dari Allah SWT. Kalau kita benar-benar mengikuti Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah, dan bahkan kita akan diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa kita. Seperti yang tegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau tidak ada yang lain, hanya ini saja, maka ini sudah luar biasa memberikan semangat seorang Muslim untuk membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW dengan pengikutan yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian setelah mendapatkan 4 ilmu tadi. Qal, Nafi' bercerita kepada siapa tadi? Jabir bin Samurah. Qal, faqala Nafi' ya Jabir, la narad dajjal yakhruju hatta tuftahar Rum. Ditambahkan dan ditegaskan oleh Nafi' kepada Jabir bin Samurah bahwa kami tidaklah mengenal munculnya Dajjal, ya, tidaklah mengetahui munculnya Dajjal sehingga Romawi ditaklukkan, ya, sehingga Romawi ditaklukkan seperti peristiwa perang tadi, berhasil taklukkan baru muncul Dajjal. Dan inilah rentetan peristiwa sebelum kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW dan disampaikan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Ya. Wallahu alam. Ya. Pertanyaannya, apakah ada dalil yang menegaskan di akhir zaman bila mana nanti terjadi peperangan-peperangan yang disinggung oleh Nabi SAW tadi dan itu merupakan berita gaib dan pasti terjadi, semua teknologi yang ada itu sirna seketika dan kembali peperangan terjadi secara klasik, secara yang dahulu-dahulu kala. Wallahu ta'ala alam. Kita tidak tahu, kita tidak mengetahuinya. Dan kita tidak bisa pula memahami bahwa itu tidak ada dengan dalil-dalil sekarang. Bisa jadi semuanya ada, tetapi ternyata yang teknologi itu tidak lagi berguna. Ada tapi tidak lagi dipergunakan. Ya, bisa jadi. Atau memang dia tidak bisa difungsikan lagi. Tidak lagi ada misalnya teknologi tersebut. Yang ada adalah sarana-sarana yang lama. Semuanya ada kemungkinan. Yang kita pahami bahwa peperangan dengan kuda sudah ada diberitakan oleh Nabi, dan Nabi SAW bahkan menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya bahwa kuda itu senantiasa digantungkan oleh Allah di lehernya kebaikan sampai hari kiamat. Ya. Al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu yaumal ila yaumil qiyamah. Kuda itu akan tetap digantungkan oleh Allah kebaikan di ubun-ubunnya sampai hari kiamat. Jadi masih memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ya. Dan kita tidak bisa pula mengatakan tidak ada dan juga tidak mengatakan dia ada. Ya. Yang kita fokuskan sekarang cerita bahwa peperangan seperti itu. Ya. Peperangan terjadi seperti itu. Dan mungkin ada yang berharap ya. Kalau memang itu tidak lagi berfungsi, berarti sekarang kiamat masih jauh. Ya, kiamat masih jauh karena orang berperang sekarang dengan teknologi yang luar biasa canggihnya, tanpa rudal yang dikirimkan, tanpa ada yang membawa, tinggal ditekan tombolnya, kemudian menyerang ribuan kilo jaraknya dari tempat penyerangan. Ya. Tempat penyerangan sementara pasukan Romawi dengan pasukan Muslimin berhadap-hadapan, ya, satu sama lain. Dan bahkan sebelum perang mereka sempat berdialog, mengatakan kami bukan menginginkan kalian, kami ingin yang lain, ya, kepada pasukan Madinah. Ya. Wallahu ta'ala alam, semua ada kemungkinan dan kita tidak bisa menetapkan sesuatu tanpa dalil, tanpa dalil. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Ya. Apakah itu maksudnya ini dan juga mengenai konstantinopel juga pernah ditaklukkan. Ya, ini sudah sempat kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan penaklukan ini, penaklukan Konstantinopel dan juga peperangan dengan Romawi ini sudah ada kemenangan-kemenangan yang terjadi, apalagi peperangan di Syam di zaman Umar bin Khattab dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan cerita atau berita-berita tentang hari kiamat ini sebelum kiamat. Ya. Yang penaklukan Konstantinopel ini itu sebelum munculnya Dajjal nanti. Karena ini yang dikatakan oleh Nafi' bahwa tidak akan muncul Dajjal kecuali pasca tertakluknya dikalahkannya pasukan Romawi dan ditaklukkannya Konstantinopel. Jadi ini kejadian di ujung masa hidup dunia atau di akhir masa. Kalau yang awal tidak termasuk, dia memang perjalanan sejarah itu saja. Ya, perjalanan sejarah. Ini ketukulan pertama oleh Muhammad Al-Fatih, ya. Konstantinopel yang pertama itu bukan termasuk tanda kiamat. Karena hanya peristiwa sejarah yang sangat luar biasa itu saja. Sementara yang dimaksud adalah sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Sementara penaklukannya dengan sekarang sudah lama. Ya, sudah lama. Ya, jadi para ulama juga sudah menjelaskan itu, ya, menjelaskan itu. Jadi yang sudah terjadi itu bukan yang dimaksud oleh hadis. Dan apa yang dimaksud oleh hadis? Yang dimaksud oleh hadis adalah sebelum kiamat. Sebelum kiamat dan bahkan hampir-hampir berdekatan dengan munculnya tanda-tanda kiamat besar. Ya, dengan tanda-tanda kiamat besar. Ini yang diisyaratkan oleh para ulama. Dan perlu yang perlu kita hindari adalah mencocok-cocokkan. Ya, mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang tanda kiamat ini dengan masa-masa tertentu. Seperti munculnya sungai Efrat yang memunculkan emas itu, emasnya bukan emas benaran tetapi minyak bumi. Ya, minyak bumi. Ini semuanya pencocok-pencocokan, padahal emas dalam bahasa Arab tidak ada yang lain kecuali emas yang berwarna kuning. Ya. Benda hasil bumi yang ada dari perut bumi yang umpama gunung sangin banyaknya, dan Nabi mengatakan diperebutkan oleh banyak orang dan mereka yang perebutkan tahu bahwa dari 100 orang semua mati kecuali satu. Mereka tahu. Sekarang mana terjadi seperti itu? Ya. Nah, sementara ada saja yang mencocok-cocokkan dan sementara hadisnya tidak sesuai, ya. Berupaya untuk tetap mencocokkan walaupun tidak sesuai, menegakkan benang basah. Yang penting kita yakin itu terjadi, dan hari kiamat masih banyak tanda-tanda yang lain, ya, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته